Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqu wa 'adil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزكم الله. Termasuk juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir ini mencakup banyak poin. Poin yang pertama yang baru kita jelaskan adalah iman kepada tanda-tanda kiamat. Sudah kita jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada empat. Pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itu ada beberapa poin dan sudah kita jelaskan beberapa poin tentang masalah itu pada pertemuan kemarin. Yang kedua, inilah yang akan kita bahas, yaitu tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang dan sampai beberapa waktu yang akan datang. Di antara tanda-tanda kecil bagi hari kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung dan akan tetap berlangsung sampai beberapa masa terkemudian adalah, pertama, khurujud dajjalin adiyaun nubuwah, keluarnya para dajjal kecil, para pendusta yang seluruhnya mengaku nabi. Kita katakan ini dajjal kecil karena ada dajjal besar nanti. Kalau dajjal besar bukan ngaku nabi, tapi ngaku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dajjal kecil cuma ngaku nabi. Mereka para pendusta, nabi-nabi palsu. Mereka berjumlah kira-kira 30 orang. 4 antaranya adalah para wanita. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para dajjal kecil yang mengaku nabi itu adalah mereka yang menebar fitnah dengan pengakuan nabinya, lalu mempengaruhi orang banyak sehingga banyak orang yang mengikutinya dan menganggap benar kebatilan nabi palsu ini. Adapun kalau orang mengaku nabi tapi tidak dilirik oleh manusia di sekitarnya, sehingga tidak ada yang mengikutinya kecuali hanya satu atau dua orang, maka mereka itu tidaklah dianggap. Dan yang seperti ini lebih banyak lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min 30 كل يزعم أنه رسول الله. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal para pendusta kira-kira 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya itu Rasulullah atau utusan Allah. Jadi hadis sahih ini menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya para pengaku nabi-nabi palsu tadi. Dalam sahih Muslim diterima dari Tsauban, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innahu sakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 30 orang. Seluruhnya mengaku bahwa dia itu nabi. Padahal akulah nabi penutup. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Di dalam Musnad Ahmad serta kitab Mu'jamul Kabir At-Tabrani dengan sanad yang sahih diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, fi ummat kadzabun wa dajjalun 27 minhum arba'atu niswah wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di kalangan umatku akan ada para pendusta, para dajjal, seluruhnya berjumlah 27 orang. 4 diantaranya adalah para wanita. Dan aku adalah nabi penutup. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna, yang menjelaskan bahwa sebelum terjadinya hari kiamat muncul terlebih dahulu para nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu ini sudah muncul sejak lama dan sekarang masih tetap terus bermunculan. Di zaman para sahabat masih hidup, bahkan ketika Nabi SAW masih hidup pun muncul orang yang ngaku Nabi dan memiliki pengikut namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Masih di zaman sahabat juga ada nabi palsu yang namanya Al-Aswad Al-Anasi atau Sajjah, seorang kahinah. Di zaman tabi'in muncul juga Mukhtar Al-Thaqafi yang mengaku dirinya adalah nabi. Beberapa abad yang lalu muncul Husain bin Ali bin Mirza Abbas di Iran yang mengaku nabi. Dia lahir di Teheran tahun 233 Hijriah dan meninggal di Palestina, yang digelari dengan gelar Bahaullah, dan pengikutnya ini kemudian diberi julukan oleh para ulama dengan kelompok Bahaiyah. Dan ada lagi muncul di zaman kita seseorang yang namanya Mahmud Muhammad Taha As-Sudani yang banyak sekali meracuni akidah dan pemikiran manusia. Dia pun mengaku sebagai nabi. Bahkan baru-baru ini yang juga sudah meninggal, kita mendengar ada seorang dari India yang namanya Mirza Ghulam Ahmad juga yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Semuanya itu adalah nabi-nabi palsu, dajjal-dajjal kecil. Dan itu sudah terjadi dan masih terjadi di zaman kita dan akan tetap terjadi di masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Bahkan kegilaan orang-orang yang ngaku tadi tidak sekedar mengaku diri nabi, ada juga yang mengaku dirinya malaikat Jibril seperti Lia Aminuddin. Ada juga yang mengaku sebagai titisan Nabi Isa alaihi salam, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah terjadi dan masih terjadi, dan mungkin akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang. Dan itu merupakan salah satu di antara tanda kiamat. Sebab Nabi SAW, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "La taqumu as-sa'a hatta yub'atsa ad-dajjalun kadzabun qaribun min thalathin kullun yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta kira-kira 30 orang dan seluruhnya mengaku sebagai nabi. Inilah tanda pertama, tanda kecil dari hari kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi dan mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tanda kedua masih disebut tanda kecil, sebab ada tanda kecil bagi hari kiamat, ada tanda besar. Tanda besarnya nanti yang terakhir. Nah, tanda kecil yang kedua dari hari kiamat adalah wiladatul amati rabbataha wa tatawwalul huffat al-urat ri'a'isya fil bunyan. Tanda kedua adalah bila ada seorang ibu yang melahirkan tuannya, juga orang-orang huffat urat ri'a'isya, orang-orang papa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tukang mengembalakan binatang ternak. Itu simbol-simbol kebodohan dan kemiskinan. Simbol dari sebuah status sosial yang rendah. Akan tetapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ini juga untuk hari kiamat. Yang sudah terjadi, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, masih terjadi, dan mungkin akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Hal ini diambil dari banyak hadis, diantaranya hadis Jibril alaihi salam yang menanyakan kepada Nabi SAW tentang makna Islam, makna iman, makna ihsan. Setelah itu dijawab, Jibril alaihissalam bertanya, "Fa akhbirni anis sa'ah?" Coba beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Lalu Malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu coba jelaskan tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral huffatal urata ri'a syah yatatawwaluna fil bunyan." Kalau kamu sudah melihat ada seorang ibu, seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, juga engkau melihat orang yang huffat dan urat. Huffat itu orang yang telanjang kaki, berjalan itu tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Saur orang Sunda teamah nyeker. Urat itu orang yang tidak memakai pakaian. Ria asyah itu para pengembala kambing. Mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ketika Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, beliau menjawab, "Idza ra'aita al-amata waladat rabbataha aw rabbaha wa ra'aita ashab asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan wa ra'aita al-huffata al-'alata kanu ru'usan nas fadzalika min ma'alimis sa'ah wa asratiha. Bila engkau melihat ada seorang hamba sahaya wanita yang telah melahirkan tuannya, juga engkau melihat para pengembala kambing sudah berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, juga engkau melihat orang yang telanjang kaki, yang papa, yang miskin sudah menjadi para pemimpin, para tokoh di kalangan manusia, maka itu termasuk di antara tanda-tanda atau rambu-rambu akan datangnya hari kiamat. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa man ashabu syah wal huffat wal juya wal alah. Wahai Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan para pengembala kambing, orang yang telanjang kaki, orang yang kelaparan, orang yang papa dalam hadis tadi? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, Al-Arab, orang Arab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan Syekh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah telah menjelaskan sanad lengkap dari hadis ini. Beliau menyatakan, wa hadza isnadun la ba'sa fihi fi syawahid. Kata beliau, sanad hadis ini tidak apa-apa karena adanya syawahid atau riwayat pendukung terhadap hadis ini. Ini beliau jelaskan di dalam silsilah al-hadis as-sahihah juz yang ketiga. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menta'lik atau mengomentari hadis ini, kata beliau, madmunu ma dzukira fi asyrati as-sa'ah fi hadzal hadis yarji'u ila anna al-umura tusadu ila ghairi ahliha kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'an as-sa'ah idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kata Imam Ibnu Rajab, beliau menyatakan tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam hadis ini kembali kepada masalah diserahkannya segala urusan kepada yang bukan ahlinya. Sebagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang mata sah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Beliau menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'. Kalau suatu urusan diserahkan yang bukan kepada ahlinya, tunggu. Tunggulah hari kiamatnya. Sehingga hadis ini menyatakan orang yang huffat, urat, ri'a'usya. Orang huffat itu yang telanjang kaki alias nyeker tadi. Yang telanjang badan, yang mengembalakan kambing, mereka al-jahli wal-jufa. Mereka orang-orang bodoh. Orang-orang yang sikapnya kasar. Tapi mereka menjadi pemimpin, menjadi tokoh dan tentu dalam kehidupan masyarakat berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Dan ini rusak tatanan kehidupan dunia. Tatanan kehidupan beragama. Sehingga apa yang terjadi bisa dibayangkan kalau urusan apapun urusan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka akan rusak dan binasalah. Apapun yang dimaksud dengan kalau ada seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya, ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang uququl walidain, menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ibunya dianggap babu. Ibunya itu dianggap pesuruh. Ibunya itu dianggap sebagai pembantu bagi dirinya. Dia tuan bagi ibunya. Sedikit-sedikit dia teriak, ibu buatkan saya tolong ambilkan ini, cuciin sama setrikain yang rapih ya. dia sendiri ongkang kaki, bertopang dagu, nangkep harigu, dan seterusnya. Sebagaimana sikap yang umumnya dilakukan oleh seorang majikan di hadapan pembantunya. Itu sikap yang durhaka. Dan ini salah satu tanda kiamat. Dan ini diungkapkan dengan idza antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba saya telah melahirkan tuannya. Ini kinayah atau kiasan dari kedurhakaan seorang anak dan seorang ibu. Dan ini sudah banyak terjadi. Bukan hanya di kalangan orang akhwat, mungkin juga terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat yang rajin ngaji. Kepada ibunya, mereka durhaka. Tidak peduli, tidak perhatian. Menyakiti hati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Antalidal amatu rabbatah. Kalau seorang hamba saya, wanita telah melahirkan tuannya. Atau telah melahirkan putrinya. Putrinya menjadi majikan baginya. Ini sudah terjadi zaman dahulu. Dan masih terjadi sampai sekarang. Dan mungkin masih akan terjadi di masa akan datang. Bahkan mungkin tambah menjadi-jadi. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, azakumullah wa arsyadakum ila aqwamit thariq. Hati-hati ya bersikap dan berperilaku kepada ibu. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah berbuat baik kepada ibu dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana. Allah telah menetapkan bahwa kalian itu tidak boleh beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wabilwalidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu disandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama lihat juga dalam surah Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Luqman tersebut, menceritakan bagaimana perjalanan hidup manusia sejak manusia berada di alam kandungan ibu, lalu lahir ke alam dunia, hidup mengemban tugas, kemudian mati kembali. Diceritakan dalam satu ayat pendek tentang perjalanan manusia secara lengkap. Allah berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat su ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. 9 bulan ibu mengandung semua anaknya, menanggung semua beban penderitaan yang harus dialaminya, mengalami idam, mual-mual dan muntah-muntah. Makanan pun sulit untuk masuk ke dalam perutnya. Ketika masa-masa ngidam berlalu, usia kehamilan semakin bertambah besar, penderitaan lain muncul. Ketika tidur, ketika berjalan membawa berat, beban kandungan yang cukup berat. Ketika tidur, bingung mencari posisi yang enak. Ketika terlentang, bayinya menekan tubuhnya terasa pengap. Apalagi telungkup, bayinya bisa tergencet. Miring ke kiri dan ke kanan, tidak bertahan lama. Mereka gelisah selama berbulan-bulan. Sampai tiba pada masa ketika ibu akan melahirkan, disinilah perjuangan hidup dan mati. Setiap ibu merasa saat itulah saat kematian dirinya akan datang. Sakitnya tak tertahankan. Sejak mulai awal kontraksi ketika bayi akan keluar, kontraksinya menimbulkan sakit yang tak tertandingi oleh apapun. Menahan rasa sakit si ibu sampai, orang Sunda bilang sampai tipe perket dengan gigi yang digigitkan, dengan seluruh tenaga yang dikerahkan menahan rasa sakit ketika berkontraksi. Pokoknya penderitaan dan kelemahan demi kelemahan teralami oleh seorang ibu ketika hamil sampai melahirkan. Hamalat su ummuhu wahnan ala wahni. Setelah bayi itu lahir, lalu disusui selama 2 tahun. Setelah itu baru disapih. Fafisaluhu fi amain. Ibunya kemudian menyapih setelah berusia 2 tahun masa persusuan anaknya. Tumbuhlah anak itu besar. Setelah dewasa dan balig diberi 2 tugas oleh Allah. Kata Allah, anishkurni wali walidaika. Bersyukurlah kalian kepadaku. Ini tugas pertama. Wali walidaika dan kedua orang tuamu. Ini tugas kedua. Sudah itu tugas. Ilayal masir, kata Allah, kepadakulah kalian akan kembali. Artinya mati. Oleh karena itulah maka, karena berbuat baik kepada kedua orang tua sering disandingkan dengan perintah bertauhid, maka kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang sangat besar setelah kewajiban bertauhid. Otomatis dosa yang besar kedua setelah pelanggaran terhadap tauhid berbuat syirik adalah dosa menyakiti kedua orang tua. Nah, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbari sara'ir, mau enggak kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Beliau kemudian menyatakan, al-isyraku billah. Uququl walidain. وكان متكئا ثم جلس وقال الا وقول الزور الا وشهادات الزور. Dosa terbesar pertama kata Nabi adalah syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Yang kedua uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. Saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau merubah posisinya dan kemudian duduk. Kemudian beliau berkata, ingat yang ketiganya adalah qauluzzur, ucapan palsu atau persaksian palsu. Jadi dosa terbesar kedua setelah syirik adalah menyakiti hati kedua orang tua. Dan ini termasuk salah satu dari tanda kiamat yang sudah terjadi, masih terjadi, dan terjadi terus sampai kiamat besar terjadi. Antalidal amatu rabbatah. Ini makna pertama dari hadis tadi, bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, para ulama menyatakan huwa ikhbaru an kasrati sarari wa auladihinna fa in waladaha min sayyidiha bi manzilati sayyidiha. Kedua, para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalau ada hamba saya wanita telah melahirkan tuannya, maknanya adalah informasi akan banyaknya lagi tawanan-tawanan perang. Dan tawanan-tawanan perang ini statusnya sebagai budak atau hamba sahaya. Hamba saya ini lahir dari sebuah peperangan. Musuh kalah, yang tertawan menjadi hamba sahaya. Menjadi. Dan status hamba saya menjadi milik mutlak tuannya. Mudi apa-apa kan boleh. Terus perang. Termasuk hamba saya wanita, karena dia sudah menjadi milik bagi tuannya, mau diapa-apakan pun sama tuannya boleh dan halal, termasuk mau digauli pun boleh. Dan ini ketetapan Al-Qur'anul Karim. Lihat umpamai surah Al-Mu'minun. Bahwa salah satu tanda ciri orang-orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtara wara'a dzalika fa ulaika humul 'adzab. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Maka dalam hal ini mereka tidak tercela. Jadi kepada istri boleh, kepada hamba sahaya juga boleh. Al-Quran menyatakan demikian. Siapa yang mencari di luar kedua itu, maka mereka lah yang melewati batas. Tapi kalau ke istri atau ke hamba sahaya, boleh menyalurkan syahwat secara sah, secara halal. Ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lihat surah Al-Mu'minun, lihat juga surah Al-Ma'arij, juga hadisnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang menikahi seorang wanita awis terjariatan atau membeli seorang hamba sahaya wanita, menikahi seorang wanita atau membeli salah seorang hamba sahaya wanita, falyakhudh binasiyatiha, maka peganglah ubun-ubunnya. Ubun-ubun kita yang baru kita nikahi, atau ubun-ubun hamba saya wanita yang baru kita nikahi, lalu hendaklah berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi majabataha alai, wa'udhu bika min syarriha wa syarri majabataha alai. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan apa-apa yang telah engkau tetapkan bagi wanita ini. Aku juga berlindung kepada engkau dari kejelekan wanita ini dan kejelekan yang telah engkau tetapkan pada wanita ini. Ini doa untuk istri yang baru dinikahi dengan hamba sahaya wanita yang baru dibeli, sama, yang menunjukkan kesamaan status halal kedua-duanya. Dan apabila hamba sahaya wanita ini setelah digauli oleh tuannya kemudian mengandung dan melahirkan anak, ini yang kemudian dalam ilmu fiqih disebut umul walad, maka status anaknya merdeka. Tapi wanita itu tetap sebagai hamba sahaya, sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan inilah yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba saya wanita terus melahirkan tuannya, artinya nanti suatu saat di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat, hamba saya akan ada lagi. Dan hamba saya ini lahir dari peperangan, musuh kalah, yang pertama itu menjadi hamba sahaya. Walaupun sekarang ada PBB, ada HAM, ada peraturan yang sifat internasional tentang tidak diperbolehkannya ada perbudakan, termasuk tawanan-tawanan perang, tidak boleh diperbudak, tidak boleh disiksa. Itu sekarang. Kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang. Belum tentu PBB masih ada. Belum tentu hal ini masih laku. Belum tentu Amerika ini masih ada. Termasuk Indonesia belum tentu masih ada. Ini bukan doa semoga cepat-cepat Indonesia hancur ataupun. Bukan. Kita tidak tahu masa yang akan datang. Belum tentu Indonesia masih ada, belum tentu Amerika masih ada, belum tentu PBB masih ada, belum tentu teknologi sekarang seperti ini masih ada, kita gak tahu. Sehingga menjelang terjadinya hari kiamat, mungkin nanti kita juga akan membahas salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tetap akan terjadi adalah banyaknya peperangan dan penaklukan. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah itu. Nah, hasil dari peperangan melahirkan perbudakan. Sehingga Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Farjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis ini menyatakan bahwa hadis ini sebagai syarat bahwa perbudakan akan terjadi lagi sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu hamba-hamba saya wanita ini digauli oleh tuannya, kemudian mengandung, kemudian melahirkan anak. Anaknya statusnya merdeka, anak dari tuannya, dan ibunya tetap dalam keadaan hamba sahaya, sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Makanya para ulama menyatakan hadis ini menginformasikan akan terjadinya perbudakan menjelang hari kiamat. Dan ini sudah terjadi pada masa-masa yang lalu. Dan mungkin akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dan ini merupakan nubuah, berita kenabian dari Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang sahih. Sehingga berita gaib seperti ini wajib kita yakini, karena ini datangnya dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua pembicaraan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. An-Najm menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dalam surah An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. "In huwa illa wahyu yuha." Semua pembicaranya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui yang gaib, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang diberitahu tentang hal yang gaib itu oleh Allah kecuali rasul yang diridhoinya. Apa yang akan terjadi masa yang akan datang merupakan perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu Allah hanya memberitahukan hal itu kepada Rasul yang diridhoinya, dan salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu berita gaib yang beliau ungkapkan kepada kita adalah antalidal amatu rabbataha. Nanti menjelang hari kiamat akan ada hamba sahaya wanita akan melahirkan tuannya. Inilah tanda kecil dari kiamat, dari hari kiamat yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Inilah yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi dan akan tetap terjadi di masa-masa yang akan datang adalah taslimul khasah wa fashwut tijarah wa qatul arham. Tiga poin sekaligus sudah terjadi. Tidak hanya di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para penuntut ilmu, yaitu menyampaikan salam hanya kepada orang-orang tertentu, tidak ke semua orang. bisnis begitu melimpah dalam arti beragam, dan silaturahmi pun banyak terputus. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna baina yadi as-sa'ah taslimul khassah wa fashu at-tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah wa qat'ul arham wa shahadatu zur wa kitmanu shahadatil haqq wa dhuhurul qalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi taslimul khassah, salam hanya kepada orang-orang tertentu. Maknanya adalah orang hanya salam kepada orang yang dikenal saja. Tapi kepada orang yang tidak dikenal cuek. Walaupun yakin orang yang tidak dikenal itu muslim umpamanya. Bareng-bareng sholat di masjid gitu ya, pasti itu muslim. Dari penampilannya kalau wanita berjilbab, kalau laki-laki berkopiah umpamanya, keluar dari masjid, kita gak kenal cuek ya salam. Sehingga dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min asyratis sa'i idza kanat at-tahiyyah 'ala al-ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah apabila penghormatan atau penghargaan hanya kepada orang yang dikenal. Atau dalam riwayat lain, dalam hadis yang sahih sebagaimana Syekh Al-Albani mencantumkan hadis ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah, ayyusallimu ar-rajulu 'ala ar-rajul la yusallimu 'alaihi illa lil-ma'rifah. Yaitu seseorang menyampaikan salam kepada orang lain dan dia tidak bersalam kepada orang itu kecuali karena memang kenal. Tapi kepada yang tidak dikenal dia tidak menyampaikan salam. Apa ini sudah terjadi belum? Sudah, sejak lama mungkin. Apa masih terjadi? Masih. Seolah-olah kita pun turut melestarikan tanda ini. Ya, kita kan tidak menyampaikan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Bahkan lebih parahnya lagi kepada orang yang dikenal. Bahwa dia muslim, tetangga, teman dekat, salam, hey apa kabar? How are you? Tidak assalamualaikum dulu. Ini banyak terjadi. Kedua, wa fashu tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Kedua, berkembang tijarah, bisnis, perniagaan, perdagangan sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam hal perniagaan. Apa ini sudah terjadi? Banyak. Masih enggak terjadi? Masih. Apa hanya di kalangan orang awam? Tidak. Di kalangan para tulabul ilm, ihwan ahwat yang sering mengikuti kajian juga, masih terjadi. Coba, para pendengar Radio Roja atau ikhwan-ikhwan, akhwat, di mana saja. Kalau ada acara tabligh akbar, di sebuah tempat, sebuah masjid besar dengan pelataran yang cukup besar, yang isinya seorang ustadz yang ma'ruf atau syekh umpama yang datang dari negeri yang jauh. Ada tabligh akbar. Pelataran itu hampir penuh oleh orang yang jualan. Dan itu tidaklah terlarang, boleh-boleh saja. Asal ketika ngaji berhenti dulu. Jualan kopiah, jualan jilbab, jualan gamis, jualan parfum, buku, VCD. VCD-VCD dakwah tentu saja ya, bukan musik atau lagu. Lihat apa para pedagangnya semuanya ikhwan? Enggak, banyak juga akhwat. Terus ikhwannya kemana? Sama, dagang juga. Punya dua lapak dia. Satu lapak oleh istrinya, satu lapak oleh suaminya, atau satu lapak dikelola oleh berdua, giliran suaminya. Kalau yang belanjanya akhwat, diladeni oleh suaminya. Kalau di yang belanjanya ikhwan, diladeni oleh, terbalik. Kalau yang belanjanya akhwat, diladeni oleh istrinya. Kalau yang belanjanya ikhwan, dilayani oleh suaminya. Ini kena dengan hadis. Hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha ala tijarah. Begitu berkembangnya tijarah atau bisnis atau perniagaan ini sampai istrinya membantu suaminya dalam perniagaan tersebut. Ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Yang kedua, waqatul arham. Yang ketiga adalah pemutusan silaturahmi. Keempat, wasyahadatuz zur, yaitu persaksian palsu. Kelima, wakitmatus syahadatil haq, menyembunyikan persaksian yang benar. Dan yang ketujuhnya, yang keberapa, keenamnya adalah zuhurul qalam, munculnya qalam. Qalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Qalam bahasa Arab itu pena, maknanya hasil dari pena atau tulisan, kitabah. Kitabah atau hasil tulisan orang begitu mendominasi sampai menjadi bagian dari bisnis. Terbitlah media cetak, koran, majalah, tabloid, pencetakan buku-buku dan penerbitan buku-buku, bahkan media elektronik juga seperti internet, website, itu ya, situs-situs, milis-milis, itu tulisan. Zuhurul qalam. Dan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam silsilah al-hadis asalnya, juz yang pertama, halaman 250, hadis nomor 647 dengan sanad yang sahih. Dan ini termasuk di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi sejak lama, sampai sekarang juga masih terjadi dan tetap akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Inilah tanda yang ketiga dari tanda kecil bagi kiamat besar. Kita sudah satu lagi ya, menjelang maghrib nanti. Tanda keempat, tanda kecil yang sudah terjadi dan tetap masih terjadi dan tetap akan terjadi, yaitu istifadatul mal, berlimpahnya harta. Di antara tanda kiamat adalah harta nanti akan berlimpah, sampai ketika ada orang yang diberi 100 dinar emas, dia menganggap itu sedikit, 100 dinar emas itu. Sampai nanti ada orang yang kaya raya mau mensedekahkan uang dalam jumlah yang banyak, tapi tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Karena apa? Karena semua orang kaya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi ketika terjadi perang Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitung olehmu 6 hal sebelum terjadinya hari kiamat. 6 perkara. Salah satu di antaranya beliau menyatakan, istifadatul mal hatta yu'tiyar rajulu 100 dinar fayadhillu sakhita. Sehingga ada seseorang yang memberikan uang sebanyak 100 dinar, tapi yang diberi itu malah marah. Bukannya senang. Kalau sekarang jangankan 100 dinar. Dinar itu uang emas loh. Satu dinar itu kira-kira lebih dari 4 gram emas. Satu gram aja sekarang ini 250 ribu. Kalau 4 gram emas sudah sejuta, sejuta lebih. Ini 100 dinar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaqthura fikumul ma fayufidu hatta yahumma rabbul mal may yaqbalu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqul la arubbu li fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta di kalangan kalian itu melimpah, sampai-sampai seorang pemilik harta berharap ada orang yang mau menerima sedekahnya. Lalu dipanggillah seseorang untuk menerima harta itu, tapi dia menjawab, la arubu li fihi, aku tidak punya minat, tidak mau menerima pemberian ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini akan terjadi dan sudah terjadi. Ini terjadi pada waktu zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, dia menyatakan, wallahi ma mata Umar bin Abdul Aziz hatta ja'ala ar-rajulu ya'tina bil malil 'adzim fayaqulu ij'alu hadha haythu tarawna fil fuqara fama yabrahu hatta yarji'a bimalih. Demi Allah, tidaklah Umar bin Abdul Aziz meninggal sehingga ada orang yang datang kepada kami dengan membawa harta yang banyak. Orang itu mengatakan, coba salurkan uang ini kepada orang-orang fakir yang kau pandang fakir miskin. Tapi ditawarkan kepada semua orang itu, tidak ada yang menerima sampai harta ini kembali ke pemiliknya yang awal. Saat itu tidak ada seorang pun yang fakir dan yang miskin di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa ini? Ini sudah terjadi. Apakah sekarang masih terjadi bahwa melimpahnya harta di sebagian orang? Ya, masih terjadi, tapi di sebagian yang lain masih yang kekurangan amat sangat banyak. Tetapi kalau sekarang ada orang menawarkan, nih siapa yang mau uang 100 juta? Oh, 5 menit juga habis, orang-orang berbondong-bondong dan berebut menginginkannya ya. Jangankan 100 juta, 100 miliar pun pasti akan habis. Berebut orang, berlomba orang-orang untuk memperolehnya. Tapi ini suatu saat akan kejadian kembali. Ikhwati fillah, termasuk para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini membahas tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi. Dan tanda-tanda lain tentang masalah ini masih banyak. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Dan saya serahkan pengaturan tanya jawab ini kepada Akhfawas pengaturan. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi di sore hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik Ustaz, untuk kami angkat pertanyaan dari penelpon saja di kesempatan yang pertama. Nah, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Maulana nih. Iya, di mana Pak? Di Bekasi. Silakan Pak Maulana. Mau nanya nih, kalau caranya berbakti kepada orang tua, tapi orang tuanya sudah meninggal gitu, yang ibu, terus bagaimana ya? Iya. Terus kalau gimana kalau dengan ya ibu tiri gitu? Mm-hmm. Apa kita berbakti juga? Iya. Kedudukannya Pak ya, sama atau tidak begitu Pak ya? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silakan Ustaz. Iya, kepada Bapak Maulana yang menanyakan bagaimana cara berbakti kepada ibu yang sudah meninggal. Pertama, bila ibu itu sebelum meninggalnya ada wasiat, laksanakan dulu semua wasiatnya. Selama wasiatnya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, sebatas wasiat yang mubah, apalagi yang sunnah yang afdol, maka laksanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ibu itu masih punya hutang sebelum meninggal, lunasi terlebih dahulu hutang-hutangnya. Baik hutang kepada sesama manusia ataupun hutang kepada Allah, umpamanya berupa saum. Man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang meninggal tapi dia masih memiliki hutang saum, hendaklah walinya atau ahli warisnya itu membayarkan saumnya untuknya. Saum Ramadan maksudnya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita mendoakan bagi ibu kita, memintakan ampun, memintakan rahmat, memintakan kebaikan-kebaikan pahala bagi ibu. Kemudian banyak-banyaklah kita beramal soleh, banyak-banyaklah kita juga bersedekah atas nama ibu kita. Dan itu insya Allah akan bisa mempengaruhi nasib ibu kita di alam barzakh nanti. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersilaturahmilah dan tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat dari ibu kita. Ibu kita mungkin dulu memiliki orang-orang dekat, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang diperhatikan, dipedulikan, orang-orang yang betul-betul mendapatkan curahan perhatian dari ibu. Selama ibu ini masih hidup, baik tetangganya, atau mungkin sahabatnya, atau mungkin siapa ajalah ketika masih hidup. Setelah ibu meninggal, maka lanjutkan perbuatan baik tersebut kepada orang-orang yang dulu ketika ibu kita masih hidup, ibu itu berbuat baik kepada mereka. Kita lanjutkan itu. Kita jalin hubungan yang baik, kita tetap silaturahmi, kita tetap jaga komunikasi, dan seterusnya. Ibu akan senang ketika beliau masih hidup kalau kita menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dia cintai. Ah, demikian juga ketika ibu sudah meninggal, tetap kita menjalin hubungan baik dengan ibu kita. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai perbuatan baik kita kepada ibu yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dengan kedudukan orang tua tiri bagaimana, Ustaz? Iya. Bagaimana dengan ibu tiri atau ayah tiri? Iya, tentu saja ada perbedaan dan ada kesamaan. Perbedaannya ibu tiri jasanya, kemudian penderitaan yang mereka alami atas diri kita jauh tidak bisa disamakan dengan ibu kandung ya. Oleh karena itu, maka kewajiban kita kepada ibu tiri tidak bisa juga disamakan dengan kewajiban kita kepada ibu kandung. Nah, yang pertama. Akan tetapi, karena posisi ibu tiri sebagai istri dari ayah kita yang wajib kita hormati, wajib kita sayangi, maka kita pun berkewajiban untuk berbuat baik kepada ibu tiri kita, menolong, menuruti, mentaati semua perintah-perintahnya yang baik, yang tidak bermaksiat, dan tetap memberikan pengabdian seperti yang juga kalau bisa kita lakukan kepada ibu kandung kita. Sekalipun kadar kewajibannya berbeda, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ibu tiri, kadar dosanya berbeda dengan kadar dosa durhaka kepada ibu kandung sendiri. Tapi tetap wajib dihormati, dan kita tetap berdosa kalau kita menyakitinya, sekalipun kadar kewajiban berbaktinya dan kadar dosanya apabila kita durhaka tetap berbeda kadarnya, tapi sama dalam hal dosanya dan sama dalam hal kewajiban berbaktinya. Yang membedakanlah kadar dari kewajiban dan kadar dari dosa apabila kita durhaka. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya ada Ibu Indri di Bekasi yang sudah menunggu. Tadi kita angkat kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya. Mau tanya, saya ini kan mualaf dulunya. Orang tua saya yang ibu sudah meninggal. Saya kadang-kadang kepingin mendoakan, tapi kan tidak boleh. Bagaimana? Meninggal dalam keadaan kafir, Bu ya? Belum dalam keadaan non-muslim ya. Saya yang masuk Islamnya. Terus saya bagaimana menyikapi ini? Kadang-kadang suka sedih, Ustaz, kalau saya sholat ingat orang tua, nggak bisa mendoakan jalan yang terbaik, gimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Sebenarnya ibu senasib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kafir, Bu. Meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal sebagai seorang penyembah berhala. Baik ibunya ataupun ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, juga paman yang amat dicintainya itu Abu Thalib. Semua itu orang-orang yang dicintai, orang tua yang banyak jasanya. Tapi mereka itu tetap meninggal dalam keadaan dan kafir. Nabi SAW sedih tentang masalah ini. Dan beliau tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun. Maka nalin Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu ma'ah tidaklah layak tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman bersamanya memintakan ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun orang-orang musyrik itu bapak-bapaknya, anak-anaknya dan seterusnya. Tetap tidak boleh. Lalu apakah kita harus bersedih? Kesedihan yang dialami itu pasti, Bu, ya. Karena kita memiliki rasa cinta tobi, ya. Cinta tobi itu cinta yang memang didasarkan kepada insting kita sebagai anak kepada orang tua. Ada. Dan mengetahui serta yakini orang tua mati dalam keadaan non-muslim lalu akan terkena dengan azab Allah, itu tentu saja akan membuat kita bersedih dalam hal itu. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri, alhamdulillah kita tidak seperti orang tua kita. Kita dulu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berada dalam keadaan iman, ibadah, amal soleh, dan kita bertekad mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas iman dan amal soleh sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal keadaan husnul khatimah atau baik pada akhir hayat kita, sehingga kita selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita syukuri. Jadi kalau umpamanya ibu tadi merasa sedih, maka ibu harus menyadari dan meyakini ibu senasib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Nabi pun orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Dan tidak perlulah kesedihan ini hal ini kita larut dalam hal sehingga sedih terus, dan kesedihan ini menjadikan kita ini kemudian terhalang dari melakukan kewajiban, tidak produktif, apatis, pesimis dan seterusnya. Ingat, pada asalnya sedih itu dilarang oleh Allah. Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu sedih. Allah yang paling tinggi kalau kamu orang-orang yang beriman. Ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW bersembunyi di sebuah gua dalam kejaran orang-orang musyrik, Abu Bakar sedih melihat Nabi yang dicintainya menderita seperti itu. Kata Nabi, dan ucapan Nabi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu, maka kesedihan karena tahu setan sedih ini bisa membuat orang ini menjadi malas, menjadi serba tidak mau melangkah. Maka setan menjadikan kesedihan ini sebagai salah satu batu loncatan untuk menggoda orang-orang beriman. Sebelum beriman digoda agar berhenti ibadah, kalau langsung digoda berhenti ibadah enggak mungkin, berat. Orang mukmin enggak akan tergoda. Maka salah satu caranya sebelum itu diberikan kesedihan dulu kepada orang-orang beriman. Gimana aja caranya? Termasuk bila tiga orang mukmin berkumpul, maka setan menggoda agar dua orang di antara tiga orang ini berbisik dan tidak melibatkan yang ketiganya. Sehingga orang yang ketiga ini sedih dengan hal itu. Allah menetapkan hal ini dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya bisik itu dari setan agar orang-orang yang beriman merasa sedih dengan hal itu. Karena kesedihan itu buruk dan berdampak negatif, maka Nabi sering berdoa berlindung kepada Allah dari kesedihan. Doa yang ma'ruf, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi ibu yang tadi, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Tidak perlu mendoakan orang tua yang memang mati dalam keadaan non-muslim. Berdoalah agar ibu tetap istiqamah di atas iman, di atas tauhid, di atas ibadah dan amal soleh, dan meninggal dalam keadaan demikian. Begitu ibu ya. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Ibu Indri. Masih ada waktu Ustaz untuk satu pertanyaan yang selanjutnya. Ada Ibu Yuni di Cibubur, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikeraskan sedikit Ibu. Oh iya Ustaz, maaf saya mau tanya. Orang tua saya, ibu saya umurnya sudah 72 tahun. Iya. Kalau mendengar cerita masa lalunya, dia anak tunggal, sementara dia yatim piatu sejak umur 1 tahun. Jadi pendidikannya pun kurang. Yang saya mau tanyakan, apalagi pendidikan Islam zaman dahulu kurang bu ya. Kurang ya. Kemudian pertanyaannya bu? Pertanyaannya, yang saya tahu ibu saya banyak berhutang puasa gitu ya. Apakah anak-anaknya bisa membayar secara bergantian seperti itu? Ibunya masih hidup. Masih hidup. Sekarang juga masih puasa, tapi saya sudah pikun belum? Bagaimana? Sudah pikun belum? Apa sudah hilang ingatannya? Masih ingat bu ya? Masih. Maksud saya, bolehkah saya membayar hutang puasa orang tua saya itu dengan bergantian dengan saudara-saudara saya gitu? Saya berdelapan bersaudara seperti itu. Sementara saya juga masih banyak hutang puasa. Iya. Terima kasih. Taip, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama orang tua kita masih hidup ya, maka dia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya langsung oleh dia sendiri. Tidak boleh diwakilkan kepada anak-anaknya. Umpamanya Ramadan nih, ada aja ibu disaumkan oleh anak-anaknya. Itu tidak bisa. Dia harus saum sendiri kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya dia bisa bayar fidyah tentang masa itu. Nah, yang harus dilakukan oleh anak-anaknya ketika ibunya ini kan belum pikun, jadi dia masih terkena taklif kewajiban melaksanakan syariat ya. Anak-anaknya harus mendakwahi, membimbing, memberitahu ibu, mentobati seluruh dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan, baik dosa dalam bentuk meninggalkan kewajiban sholat, meninggalkan kewajiban saum, meninggalkan kewajiban zakat padahal dia mampu, dan kewajiban-kewajiban lain ditobati, ataupun dosa-dosa karena melanggar larangan, larangan ini, larangan itu dilanggar masa-masa lalu. Suruh tobat dengan sebenar-benarnya tobat dengan memenuhi 7 persyaratan tobat ya, yang sering mungkin dibahas ya. Nah, setelah itu dibimbing agar ibu ini sejak sekarang dan selanjutnya tetap melaksanakan kewajiban. Kalau Ramadan, bimbing saum. Kalau pas waktu sholat diingatkan sih kita sholat yuk bareng-bareng gitu ya. Kalau umpah dia hartanya melimpah dan sudah terkena kewajiban zakat, ingatkan kewajiban zakat. Terus juga bimbing untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu, sholat rawatib, thalabul ilmi, infak, sodakoh, menolong orang yang kesusahan, dan banyak lagi amalan-amalan ibadah lainnya. Itu saja yang harus dilakukan oleh anak-anaknya sejak sekarang. Jadi anak-anaknya tidak berkewajiban untuk melunasi hutang saum dari ibunya. Kalau masa-masa yang lalu karena kebodohannya, ketidaktahuannya, atau karena dia merasa gelap tidak terbimbing masa lalu, selama umpamanya dia ingat ya bahwa dulu itu dia tidak saum berapa hari dan dia mampu membayar, sekarang bayar. Tapi kalau umpamanya tidak ingat, ya sudah, sejak sekarang sampai akhir hayatnya teruslah dia bimbing dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Begitu saja ya. Nah, di sini sebentar lagi maghrib, baik, ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.